ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Ini pertemuan yang ke-88 dari program kuliah Mafatih Halil, kitab yang ke-9, kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid. Pada sesi yang ke-39 ini dari kitab Tauhid, kita telah memasuki bab yang ke-38, halaman 159 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات الآيات maksudnya lanjutkan beberapa ayat, jadi semuanya ada 3 ayat. Ya, 2 ayat setelahnya, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa fa kayfa idha asabatkum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Baik, jadi ini 3 ayat dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Ya, kita akan jelaskan ya makna dari 3 ayat ini, dan tanpa di dalamnya beliau berbicara tentang berhukum kepada syariat Allah dan bagaimana berhukum kepada selain syariat Allah itu dari hal yang bertentangan dengan tauhid. Baik, kalau begitu maksud dari penulis dengan bab ini, beliau ingin menjelaskan bahwa berhukum kepada selain syariat Allah itu dari perkara yang berseberangan dengan tauhid. Dari perkara yang berseberangan dengan tauhid. Iya. Maka dari sini bisa dipahami bahwa tauhid itu mengandung dan memberi konsekuensi mengembalikan hukum kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi itu yang namanya tauhid. Segala hukum dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Keluar dari hal ini, dia berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasul, maka ini dia masuk ke dalam kesyirikan. Iya. Masuk di dalam kesyirikan. Itu bentuk dari syirik di dalam ketaatan juga. Iya. Baik. Ya, kalau kita sudah sampai kepada makna ini, ya. Dan ini adalah perkara yang terkandung di dalam tauhid. Maka di sini saya berikan gambaran bahwa berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, hati seorang hamba itu ridha dengan hukum kepada selain syariat. Dia ridha dengan hukum kepada selain syariat, menerimanya dan mencintainya, maka ini masuk di dalam syirik akbar. Ini masuk ke dalam syirik apa? Syirik akbar. Yang kedua, keadaan yang kedua, dia tidak meridhai, tidak juga mencintai, tetapi dia berhukum kepada selain syariat karena perkara dunia atau mengikuti syahwat atau karena syubhat, maka ini masuk di dalam syirik asgar. Masuk ke dalam syirik asgar. Ya. Kemudian yang ketiga, dia terpaksa. Dia terpaksa atau dipaksa untuk berhukum dengan selain syariat Allah, di mana dia tidak ada jalan lain kecuali itu. Maka ini dari hal yang dimaafkan, ya, diangkat dosa terhadapnya berdasarkan firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya itu tenang dengan apa? Dengan keimanan. Iya. Hatinya tenang dengan keimanan. Jadi kalau begitu ada berapa keadaan? Ada tiga keadaan. Yang pertama, syirik akbar. Kapan itu? Kalau dia ridha, hatinya itu ridha, berhukum kepada selain syariat, dia menerima dan mencintainya. Ini masuk ke dalam syirik akbar. Yang kedua, dia tidak meridhai, tidak mencintai, tapi dia berhukum kepada selain syariat. Karena apa? Karena dunia atau syahwat atau syubhat. Ini masuk ke dalam syirik asghar. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, dia terpaksa atau dipaksa, muttar atau mukrah, itu dua bahasa, ya. Tidak ada jalan lain bagi dia kecuali dengan itu. Maka ini diangkat darinya haraj berdasarkan firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Baik, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan ada 7 dalil, ya. Dalil yang pertama di ayat-ayat di awal bab. Ya. Alam tara ila alladziina yaz'umuna. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka? Ya. Baik. Jadi di sini disebut bahwa ada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya telah beriman. Pengakuan terhadap keimanan. Iya. Dan ini sebab turunnya ayat disebutkan ada beberapa sebab, sudah berlalu sebagiannya, ya. Dia mengatakan bahwa ini turun pada seorang lelaki dari Al-Ansar dan seorang lelaki dari Yahud. Mereka bertikai, lalu si Yahudi berkata, antara aku dan kamu ada Nabi Muhammad, sedangkan si apa namanya Ansar itu tadi, dia berkata, antara saya dan kamu ada Ka'ab bin Ashraf. Dalil mengatakan bahwa ayat ini turun pada sekelompok dari kaum munafikin yang menampilkan keislaman, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Mereka ingin berhukum dengan hukum jahiliyah, hukum tagut. Ya, dan secara umum konteks ayat lebih umum daripada itu. Lebih umum daripada itu. Ya. Alam tara ila alladziina yaz'umuna, tidakkah engkau melihat kepada orang yang menyangka? Ini istifham ingkari namanya, bentuk pengingkaran. Ya. Lihatlah, maksudnya itu pengingkaran ya. Tidakkah engkau memperhatikan? Tidakkah engkau melihat? Itu bentuk pengingkaran. Dan ini celaan ya terhadap mereka ini yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, berhukum kepada hukum tagut yang disebutkan di sini. Iya. Yaz'umuna, mereka menyangka, annahum amanu, mereka menyangka bahwa mereka ini beriman. Mereka ini beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan, terhadap apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Jadi dia menyangka bahwa dirinya beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan dia beriman juga kepada risalah agama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa yang mereka lakukan? Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Berhukum kepada tagut. Dan tagut di sini kalimat umum ya. Kalau dimasukkan ke definisi Ibn Al-Qayyim, tagut ma tajawaza bihil abdu haddahu. Kan begitu? Apa? Ma tajawaza bihil abdu abdahu haddahu apa? Min ma'budin au matbu'in au muta. Apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Dia melampaui batasan pada hal yang diibadahi, atau pada hal yang diikuti, atau pada hal yang ditaati. Iya. Jadi setiap orang yang berhukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah, itu dikatakan dia telah berhukum kepada apa? Kepada tagut. Itu makna umum ya. Wa qad umiru ayyakfuru bih, dan mereka telah diperintah untuk kafir kepada tagut itu. Ya. Begini menunjukkan bahwa risalah seluruh syariat yang pernah ada itu ada perintah untuk kufur terhadap tagut. Dan ini sudah diterangkan. Iya. Baik. Maka tauhid itu mengandung kufur terhadap tagut. Maka berhukum kepada tagut, berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, ini dari hal yang bertentangan dengan tauhid. Wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, jadi mereka ini yang disesatkan. Pertama, dia sudah berhukum kepada selain hukum Allah. Mereka sudah tersesat. Kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, mereka berlaku curang lagi di situ. Sebab itu tidak ada keadilan padanya. Ya. Maka berhukum kepada tagut, ini dari perintah syaitan. Yang dibuat bagus di mata para pengikutnya. Ya. Dibuat bagus di mata para pengikutnya. Padahal syaitan sebenarnya ingin menyesatkan mereka dalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa idza qila lahum, Apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Mari kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada ar-rasul. Ayo berhukum kepada kitab Allah dan kepada rasulnya. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Maka engkau akan melihat kaum munafikin. Iya. Engkau akan melihat kaum munafikin. Ini sudah disebut kaum munafikin ya. Ini surah Nisa. Surah Nisa itu dari surah Madaniyah sudah banyak bercerita tentang kaum munafikin. Maka engkau akan melihat kaum munafikin yasudduna 'anka sududa. Ya. Kaum munafikin itu berpaling dari hal tersebut dengan sebenar-benar keberpalingan. Yasudduna asal bahasanya menahan, menghalangi asal bahasanya. Iya. Tetapi dia ini fi'il asalnya lazim, dia bukan mutaaddi. Yasuddun. Dia lazim bukan apa? Mutaaddi. Jadi kalau dia lazim bukan mutaaddi dalam bahasa Arab itu tidak perlu ada masdar setelahnya. Jadi sududa di sini dia tidak perlu ada maf'ul setelahnya, kan begitu? Jadi sududan di sini dia jadinya berbentuk masdar atau isim masdar saja. Dan yasuddun itu dikatakan yudhamman makna yu'ridun. Diserap padanya makna yu'ridun. Nah, itu uslub di dalam bahasa Arab. Ada ya. Kadang sebagian kalimat maknanya A, tetapi diserapkan padanya makna lain. Kemudian dibuat fi'ilnya beramal dengan makna yang terserap tersebut. Iya. Baik. Maka itu dilihat ya dari penafsiran ahli tafsir ketika menjelaskan ayat. Jadi mereka itu kalau dipanggil untuk hal itu mereka berpaling. Ya. Berpaling itu artinya bukan menghalangi saja tapi juga sudah meninggalkannya. Nah, maka ini sifat kaum munafikin. Seperti itu. Iya. Sifat kaum munafikin. Baik. Dan kelihatan ya sisi-sisi pendalilan penulis dari sini. Iya. Sudah diterangkan di sini beberapa hal. Jadi nampak dari ayat bahwa orang yang berhukum kepada selain syariat, ini artinya dia telah berhukum kepada apa? Kepada tagut. Padahal dia diperintah untuk kafir dengannya. Kemudian di ayat setelahnya, sifat kaum munafikin itu menghalangi untuk berhukum dengan apa? Dengan hukum Allah. Kalau dipanggil kepada Al-Quran dan kepada Nabi, mereka menolaknya. Itu sifat kaum munafikin. Baik. Yasudduna 'anka sududa. Fakaifa idza asabatkum musibah bima qaddamat aydihim. Bagaimana kalau mereka itu apa yang akan mereka lakukan apabila mereka ditimpa oleh musibah, maksudnya turun kepada mereka siksaan. Ya. Karena perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Karena perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepada engkau Nabi Muhammad sambil bersumpah. Demi Allah, sekali-sekali kami tidak menghendaki apa-apa kecuali penyelesaian yang baik. Illa taufiqa wa ihsana. Apa illa ihsanan wa taufiqa. Kecuali penyelesaian yang baik dan taufiqa. Perdamaian yang sempurna. Baik. Jadi ini semuanya teguran ya kepada kaum munafikin dan memperingatkan mereka akan bahaya dari perbuatan mereka itu. Baik. Jadi tampak dari sini makna dari ayat yang agung ini dan sisi pendalilan penulis juga jelas ya. Sisi pendalilan penulis di sini jelas bahwa keadaan kaum munafikin itu mereka berhukum kepada selain hukum Allah. Ya. Baik. Dan menghendaki hukum kepada selain hukum Allah itu, menghendaki hukum kepada selain hukum Allah itu dianggap sebagai kemunafikan dan kekufuran. Itu kandungan di dalam ayat. Iya. Dan ini kapan dikatakan kemunafikan dan kekufuran? Karena terkandung di dalamnya dia ridha dan cinta terhadap hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari tiga ayat dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, wajibnya berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, ridha dengan hal tersebut dan menerimanya. Kemudian yang kedua, siapa yang berhukum kepada selain syariat Islam, maka dia bukanlah seorang mukmin dan bukan pula orang yang ingin mengadakan perbaikan. Walaupun dia bermaksud mengadakan perbaikan. Iya. Kemudian yang ketiga, siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka itu adalah tagut. Iya. Sebagaimana siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka itu artinya dia berhukum kepada tagut. Walaupun dia namakan dengan nama apapun. Jadi penamaan itu dengan banyaknya label itu tidak merubah hakikat. Hakikatnya itu adalah hukum kepada tagut. Yang keempat, wajibnya kufur terhadap tagut. Wajibnya kufur kepada tagut. Dan ini perintah bukan di syariat ini saja, tapi berada di syariat para nabi semuanya. Ya. Kemudian yang kelima terdapat di dalam ayat, kewajiban berhati-hati dari tipu daya syaitan. Berhati-hati dari tipu daya syaitan. Dan terdapat di dalam ayat bahwa syaitan itu sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia dan menghambatnya dari kebenaran. Iya. Dan yang kedelapan atau yang ketujuh terdapat juga di dalam ayat bahwa siapa yang diajak berhukum kepada hukum Allah, maka dia wajib menerima. Wajib untuk menerimanya. Kalau dia berpaling, maka dia terhitung dari kaum munafikin. Dan yang kedelapan terdapat dari ayat peringatan tentang bahaya kaum munafikin. Dan yang kesembilan terdapat dari ayat bahwa seorang ingin mengadakan perbaikan itu niatnya baik bukanlah udur yang membolehkan dia berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai dalil yang pertama. Dalil yang kedua berkata penulis rahimahullahu taala di sini, wa qauluhu taala dan firman Allah taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka justru menjawab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini ayat di surah Al-Baqarah. Ya, dimaklumi di awal surah Al-Baqarah itu 5 ayat pertama itu terkait sifat kaum mukminin, 2 ayat setelahnya sifat orang-orang kafir, 13 ayat setelahnya itu sifat kaum munafikin. Ini berada di dalam 13 ayat. Uraian tentang sifat kaum munafikin. Kaum munafikin itu, kalau dikatakan kepada mereka, La tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Mereka justru berkata, bahkan kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Orang-orang yang mengadakan perbaikan. Abul Aliyah dan selainnya berkata, la tufsidu fil ard, la ta'saw fil ard. Jangan kalian berbuat maksiat. Ya, karena setiap orang yang bermaksiat di atas muka bumi atau memerintah dengan kemaksiatan, itu artinya dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Berbuat kerusakan di atas muka bumi. Iya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dari ayat ini, perhatikan ya. Kaum munafikin itu kalau diperintah untuk jangan berbuat kerusakan, jangan kalian keluar dari hukum Allah, ketentuan Allah, mereka malah mengatakan bahwa diri mereka mengadakan apa? Mengadakan perbaikan. Iya. Mengadakan perbaikan. Maka sisi munasabah dari ayat ini, penulis ingin menjelaskan bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya itu dari amalan kaum munafikin. Yaitu dari kerusakan yang sangat besar. Dari kerusakan yang sangat besar. Baik. Ya. Dan larangan berbuat kerusakan di sini ini mencakup banyak hal ya, mencakup kekafiran, kemaksiatan dan yang semisal dengannya. Itu semuanya masuk di dalam bentuk kerusakan. Iya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis jelas ya dari sini bahwa siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah atau mengajak kepada maksiat selain daripada syariat, itu artinya dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan itu sifat kaum munafikin. Itu sifat kaum munafikin. Ya, maka dari ayat ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, larangan berhukum dengan aturan-aturan yang menyelisih syariat. Yang kaum munafikin bikin aturan sendiri, dianggap dirinya mengadakan perbaikan. Padahal itu dosa dan maksiat dalam hukum syariat. Tapi dengan PD-nya dia katakan bahwa mereka apa? Mengadakan perbaikan. Itu kaum munafikin. Yang kedua, terdapat bahwa alasan seorang itu berbuat dosa dalam bentuk meninggalkan hukum Allah dengan alasan mengadakan perbaikan, itu adalah hal yang tidak bisa diterima. Bukan udur yang bisa diterima. Ya, kalau dia berudur, ini kan kita mengadakan perbaikan. Itu bukan udur sama sekali. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga, tidak boleh tertipu dengan ahlul batil walaupun mereka hiasi kebatilannya dengan pengakuan-pengakuan. Oh, kami begini, begini, begini. Iya. Sepanjang dia di atas kebatilan, maka jangan tertipu dengan hal tersebut. Dan yang keempat, terdapat dari ayat peringatan, tidak boleh seorang itu berbangga dengan pendapat pribadinya, hal yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kebaikan itu sudah ada semuanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi ketika kaum munafikin ditegur, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka menganggap bahwa diri mereka berbuat perbaikan, bangga dengan pendapatnya, Itu sifat kaum munafikin. Baik. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa orang yang sakit hatinya itu menggambarkan kebenaran sebagai kebatilan. Dan sebaliknya menggambarkan kebatilan sebagai apa? Kebenaran. Dan yang keenam, terdapat di dalam ayat bahwa niat yang baik itu tidak membolehkan seseorang untuk menyelisihi syariat. Niat yang baik tidak membolehkan seseorang untuk menyelisihi syariat. Baik. Jadi kesimpulan dari ayat ini, wala tufsidu fil ardi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan. Ini menunjukkan bahwa sore yang ingin berhukum kepada tagut, maka itu adalah bentuk kerusakan di atas muka bumi. Dan itu dari bentuk kemunafikan, sebab ini di posisi celaan kepada orang-orang munafik. Baik. Dalil yang ke berapa? Yang ketiga. Wa qauluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi sesudah Allah memperbaiki bumi tersebut. Iya. Ini katanya disebutkan dari Syekhu Syuyuhina, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, penulis kitab Ad-Dua Al-Bayan. Iya. Bahwa awal kali beliau duduk di Masjid Nabawi, beliau duduk di majelis tafsir. Maka si qari membaca ayat ini untuk ditafsirkan. Dibacakan ayat ini untuk ditafsirkan. Maka beliau hanya duduk menangis saja sampai mendekati waktu sholat. Iya. Jadi bisa dibayangkan ya dalamnya makna ayat. Bagaimana ada manusia sedemikian lancangnya dia berbuat kerusakan padahal Allah yang memperbaiki bumi ini. Apalagi makna berbuat kerusakan itu luas maknanya. Dan setiap dari kita mungkin tergolong ke dalam orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada yang berbuat kerusakan dengan kekufuran, ada yang dengan kemunafikan, ada yang dengan dosa dan maksiat. Ada berbuat kerusakan dalam bentuk hissi, perkara fisik yang bisa disaksikan oleh indera. Dan ada yang bersifat maknawi. Ada yang bersifat maknawi. Iya. Karena itulah banyak ahli tafsir yang mengatakan wala tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan, yaitu kalian berbuat kerusakan dengan maasi, dengan maksiat-maksiat, atau berdoa atau mengajak kepada selain ketaatan. Padahal Allah sudah memperbaiki bumi ini. Bumi ini sudah diperbaiki dengan diutusnya para rasul, dijelaskannya syariat, diterangkan segala ketaatan, dijelaskan apa yang dilarang. Nah, itu kan semuanya perbaikan. Ya, setelah perbaikan itu, jangan ada yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Iya. Baik. Jadi, sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dari ayat jelas ya. Iya. Dari kerusakan yang dilarang adalah berhukum kepada selain syariat Allah. Itu perbaikan yang pokok itu, itulah syariat Allah. Apa yang dibawa oleh para rasul, itulah perbaikan. Jadi keluar dari hal itu namanya berbuat kerusakan. Itu berbuat kerusakan. Baik. Dari ayat ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwa maksiat-maksiat itu adalah perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Yang kedua, ketaatan itu adalah mengadakan perbaikan di atas muka bumi. Dan yang ketiga, berhukum selain dengan hukum Allah itu dari bentuk berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan yang keempat, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kebaikan bagi manusia dan tidak ada hal yang memperbaiki mereka kecuali dengan berhukum terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yeah.